Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita kitab Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Busti rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah, memasuki bab ke-10. Beliau sebutkan dzikru istihbabi ifsya'is salam wa idharil bishr wa tabassum, penjelasan tentang sunnahnya menyebarkan salam dan menampakkan muka manis, senyum kepada orang lain. Qala rahimahullah, amba'ana Muhammad bin Salih At-Tabari, qala haddathana Al-Fadl ibn Sahal Al-A'raj, qala haddathana Muhammad bin Ja'far Al-Madaini, qala haddathana Warqa anil A'mash, an Zaid ibn Wahab, عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم فإن الرجل المسلم إذا مر بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم بالسلام فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. Rasulullah SAW sebutkan sesungguhnya assalam salah satu nama dari nama-nama Allah. Demikian Allah letakkan itu di muka bumi. Maka sebarkan di antara kalian nama salam ini. Ini dengan salam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sehingga nama salam ini tersebar di antara kalian. Terus disebut. Ketika seorang muslim melewati suatu kaum dan dia memberi salam kepada mereka, kalau mereka menjawab kepadanya, maka dia yang memberi salam punya keutamaan, punya derajat lebih dari mereka karena dia yang mengingatkan, karena dia yang awal menyampaikan assalamualaikum, teringat mereka dengan nama salam ini. Kalaupun mereka tidak menjawab padanya, dia pun tetap akan dijawab bahkan oleh yang lebih baik dan lebih mulia dari mereka, yaitu para malaikat alaihimussalam. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, juga Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, juga Al-Bazzar, dan hadis disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullahi alaih dalam Sahihah. Hadis ini, hadis azim, menjelaskan kepada kita selain seperti bab tentang sunnahnya menyebarluaskan salam, karena salam Rasulullah ajarkan sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, bahwa salam itu salah satu nama dari nama-nama Allah. Rasul ajarkan Asma'ullahil Husna, Tauhidul Asma' wa Sifat, Rasul ajarkan dalam hadis ini. Assalam, assalam dari kata bakunya salima, sin lam mim. Kata Imam Ibnu Faris, kata ini selalu menunjukkan makna as-salamah atau al-afiyah awis sihah, berputar semakna itu. Keselamatan, afiyah, sehat, benar, baik, berputar di makna itu. Makanya keadaan damai, masyaallahul afiyah, disebut silm, lawan daripada harb. Karena harb perang ya urusannya, taruhannya nyawa, darah, kehormatan, rusak semua, tidak ada afiyah. Tapi damai silm, karena aman, terjaga nyawa, darah, harta benda, kehormatan. Termasuk makanya dalam fikih ada yang namanya bai'us salam atau bai'us salaf, di mana orang memberi porskot terlebih dahulu, DP, sebelum barang dia dapat atau dia ambil. Disebut salam jual beli itu karena seakan selamat, terutama dari pihak penjual, aman, pasti diambil ini barang, terbukti dia sudah berani taruh porskot. Makanya disebut bai'us salam. Ala kulli hal, itu seputar makna bahasa lafaz assalam. Assalam ini ulama sebutkan berdekatan sekali maknanya, mirip dengan nama lain bagi Allah Al-Quddus. Makanya Al-Quddus assalam. Kalau Quddus berarti disucikan Allah atau dijauhkan sejauh-jauhnya dari segala keburukan, kejelekan. Sembari kita seorang hamba memuliakan, mengagungkan Allah, kita sucikan, kita jauhkan dari segala yang tidak patut bagi Allah. Hadzal quddus. Assalam berarti Allah itu selamat, yakni disucikan dari penyerupaan kepada makhluknya. Diselamatkan, yakni disucikan dari segala aib dan kekurangan, dari segala yang bertentangan, dari segala yang menafikan kesempurnaannya. Segala sesuatu yang itu berarti tercoreng kesempurnaan Allah harus dinafikan dari Allah. Itu assalam. Demikian secara ringkas kata Al-Allamah Khalil Harras rahimahullah dalam syarah Nuniyah. Assalam Al-Imam Ibnul Qayyim atau sebelum itu Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau juga menjelaskan assalam berarti Allah itu diagungkan dari segala penyerupaan kepada selain dirinya, makhluk. Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang serupa dengan Allah, disucikan dari segala aib dan kekurangan dari di seluruh pada sifat-sifat keagungan Allah SWT. Kita yakini sifat-sifat itu ada pada puncak keagungannya, pada puncak kesempurnaan maknanya, yang paling terbesar, yang paling terluas. Assalam, dengan demikian, kalau seorang hamba mengucapkan dengan keyakinan Subhanallah, Maha Suci Allah, dari segala yang tidak pantas, aib bagi Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma, sifatnya, berarti dia telah memuliakan Allah. atau ketika seorang hamba memujinya dengan mengatakan Allah taqaddasa wa ta'ala, tadi kudus tadi, atau ta'ala Allah, maha tinggi Allah, dari segala aib dan kekurangan yang disandarkan kepadanya oleh musyrikin. Nah, dalam Bada'iul Fawaid, kitab Ibnul Qayyim yang sangat bagus, beliau menjelaskan makna dari nama yang agung ini, As-Salam. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Allah lah yang paling berhak terhadap nama ini, As-Salam. Hal ini karena memang hanya Allah satu-satunya yang selamat, suci, bersih dari segala aib, dari segala kekurangan, cacat, dari segala sisinya, dari segala maknanya, sama sekali. Fahuwa salam bikul i'tibar. Maka dengan pengertian apapun, dari sudut manapun, Allah yang paling suci, paling agung, paling sempurna, paling jauh dari segala aib dan kekurangan. Makhluk selain Allah, kalaupun ada makna ini pada dirinya, tapi tentu masih diliputi dengan kekurangan. Sehebat-hebatnya manusia, sesuci-sucinya mereka, semulia-mulianya mereka, ada saja kekurangan dan cacatnya. Dari segala sudutnya, dia tetap manusia, butuh udara untuk hidup, nafas, butuh makan, butuh minum, butuh istri, dan seterusnya. Pada dirinya sendiri banyak kekurangan. Kalaupun dia berakhlak, Masya Allah ini, masih saja orang tidak selamat darinya, entah itu dari lisannya, entah itu dari sikap perbuatannya, entah itu pada hatinya, ada kedengkian, hasad, kebencian, wa ila akhirih. Enggak akan ada orang yang sama sekali orang itu selamat dari segala sisi dan maknanya. Ada saja aib dan kekurangannya. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim, maka yang paling berhak memang terhadap makna ini adalah Allah semata. Disucikan dari segala kekurangan dan aib Allah, yang mungkin terbayang di benak siapapun, aib apapun yang terbayangkan, aib pada ininya, aib pada itunya, aib pada sifatnya, aib segala bentuk aib yang terbayangkan itu disucikan Allah darinya. Salam, maha mulia dari semua itu. Pada perbuatannya, salam, selamat dari segala aib, disucikan dari segala kekurangan, dari bentuk-bentuk kejelekan. Makanya dalam hadis Rasulullah sebutkan, wasyarru laisa ilaik, tidak kepadamu ya Allah, enggak terbayangkan sama sekali kejelekan itu dinisbatkan kepada Allah. Makanya ta'adduban ma'allah, walaupun segalanya dengan takdir dan ketentuan Allah, tapi tidak dinisbatkan kepada Allah. Seperti pernyataan kaum mukminin dari jin, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. ketika itu kebaikan dikembalikan kepada Allah. Arada bihim rabbuhum rasyada, rusd kebaikan dinisbatkan kepada Allah. Rabb mereka menginginkan kebaikan. Tapi ketika itu kejelekan dimajhulkan. Asyarrun urida biman fil ard. Kejelekan yang diinginkan oleh siapa? Tidak disebut. Ta'adduban ma Allah. Adabnya kepada Allah. Yang seharusnya setiap makhluk beradab kepada Allah, menghormati, memuliakan, mengagungkan. Karena ketika itu kalau disebut kepada Allah nisbatnya adab yang buruk. Makanya dijaga. Demikian seharusnya setiap mukmin dari manusia maupun jin tunduk taat kepada Allah, bertauhid kepadanya, tunduk kepada syariatnya. Salam dari segala bentuk kedzaliman. Sama sekali. Dan banyak ayat, wala yadzlimu rabbuka ahada, dan tidak akan Rabbmu berbuat zalim kepada siapapun. Salam dari segala yang tidak sesuai dengan hikmah. Allah enggak akan perkataan Allah, perbuatan Allah terjadi sementara itu menyalahi hikmah. Bukan pada tempatnya, tidak tepat. Enggak mungkin itu sama sekali pada Allah. Pasti segala ucapan, perbuatan Allah pada puncak hikmahnya. Makanya nama dia juga Hakim Subhanahu wa ta'ala. Assalam juga berarti Allah disucikan dari sahibah, istri, karena itu kebutuhan kepada selain dirinya. Aib berarti masih butuh kepada sesuatu yang selain dirinya. Disucikan dari anak, lam yalid wa lam yulad. Disucikan dari segala yang menyerupai dirinya, dari segala tandingan, dari segala sekutu. Oleh karena itu, kata Imam Ibnul Qayyim, kalau kita melihat parsial satu persatu sifat-sifat keagungan bagi Allah, baik dalam Quran maupun Sunnah, selalu salam ini masuk di situ. Semua. Masing-masing sifat Allah, nama Allah, pasti pada puncak makna salam ini. Sebagai contoh beliau sebutkan, Al-Haya, kehidupan, sifat bagi Allah, dan nama Allah Al-Hayy. Yang itu pada puncak kesempurnaan, salam. Dari segala aib, kekurangan, makanya tidak ada kematian bagi Allah, tidak ada tidur, tidak ada ngantuk, karena itu aib. Manusia juga punya sifat hidup, makhluk, binatang yang lain, tapi kan dibarengi cacat ini, hidup yang gak sempurna, di mana kalau pada makhluk, hidup mereka diawali dengan ketidakadaan. Adam. Sebelumnya Adam. Semua makhluk. Kita ini misalnya, manusia. Dan sebelum kita lahir, di mana kita? Bahkan sebelum bapak kita lahir, di mana kita? Sebelum kakek kita lahir, di mana kita? Dimulai dengan Adam. Bahkan kakek kita tadi, di mana sebelum dia lahir? Terus. Dimulai dengan ketidakadaan. Dan diakhiri pula dengan ketidakadaan lagi, mati, fana. Di tengah-tengah itu dia hidup, diapit oleh adamain. Hidupnya manusia, makhluk diapit oleh dua ketidakadaan. Diawali ketidakadaan, diakhiri dengan ketidakadaan. Bagaimana bisa sempurna? Tidak demikian dengan Allah. Hayatullah pada kesempurnaannya. Manusia hidup, tapi dibarengi dengan ngantuk, karena capek, tidur. Sehingga ketika itu ya hidupnya gak sempurna. Ya hidup tapi bisa aja ketika tidur di na'udzubillah misalnya disakiti orang, diapakan. Namanya manusia, saat tidur. Dia gak tahu apa yang terjadi, harta benda dia diambil orang ini, tidur. Nah, tidak demikian dengan hayatullah, salam ada di situ. Qayyumiyah, juga nama Allah Al-Qayyum. Salah satu maknanya Al-Qa'im ala kulli nafs, yang mengatur dan menguasai seluruh makhluknya. Salam pada makna ini jauh dari segala aib, ta'ab, waluhub, kecapean dan keletihan dalam mengatur makhluknya yang begitu besar dan banyak ini. Langit, bumi, bulan, matahari, planet-planet tata surya yang lain. Gede-gede, besar, luar biasa. Belum lagi makhluk di muka bumi ini, manusia, binatang, dan yang lain. Enggak ada capeknya, enggak ada letihnya. Dan tidak ada cacat dalam pengaturannya, dalam kekuasaannya. Enggak ada sedikit pun pernah gesekan antara bulan, matahari, bumi. Padahal besar, luar biasa. Manusia dengan segala aib dan kekurangannya, buru-buru sebesar itu, kecil. Enggak usah besar-besar, motor aja. Berapa sih? Paling 1,5 meter. Mobil berapa? 4 meter kali 2 misalnya. Berapa kali kecelakaan, tabrakan. Enggak bisa ngatur. Banyak kerusakan dalam pengaturannya. Qayyum. Belum lagi mereka kalau manusia capek, penat. Gak bisa terus jaga, terus konsen, terus fokus kepada yang dia kuasai, yang dia atur. Gak mungkin pada manusia. Qayyum, gak ada. Makanya Allah nafikan itu. Wa ma massana min lughub. Gak menimpa kami lughub. Lughub itu letih, penat, capek. Orang sudah, kalau pada manusia, orang sudah stres. Karena banyaknya problem, banyaknya ini yang harus dihadapi. Al-Muhim salam pada Qayyum. Ilmu Allah juga salam padanya. Dari segala aib, antara lain, ketika sesuatu itu luput dari pengetahuan. Ada aib. Berarti ilmunya cacat. Ada sesuatu yang luput. Ada yang tidak dia ketahui. Nah, dia tahu banyak. Mungkin saja kalau pada orang ngerti banyak dan profesor top, Masya Allah. Subhanallah, satu poin, satu masalah luput. Tidak sempat dia baca. Belum sempat dia pelajari. Satu. Misalnya saja. Berarti aib ilmunya. Tidak seluruhnya dia ketahui. Tidak demikian dengan ilmu Allah. La ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarrah. Sekecil apapun tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Allah ketahui. Pada makhluk, Kalaupun dia berilmu, pinter, alim, masih terkena nisyan, lupa. Dia tahu memang, tapi lupa. Saat ditanya atau mengingat sesuatu, apa ini ya? Dia paham, berilmu memang tentang itu, tapi lupa. Subhanallah, kelupaan, gak ingat. Aib. Tidak demikian dengan ilmu Allah. Salam. Pada manusia butuh tadzakkur, tafakkur, butuh ingat-ingat. Masih butuh. Sebentar. Ini masih butuh. Enggak langsung seketika itu dia ingat. Dan itu juga aib, kekurangan. Tidak demikian dengan ilmu Allah. Salam. Iradah, kehendak Allah, juga salam padanya. Dari segala yang keluar dari makna hikmah. Tidak akan Allah menghendaki, berharap sesuatu yang itu enggak ada hikmahnya. Itu mustahil. Tidak akan terjadi pada Allah. Ada kehendak dari Allah yang itu enggak ada maslahatnya. Itu disucikan Allah, salam darinya. Kalimatuh, perkataan-perkataan Allah, salam dari segala kedustaan, enggak akan ada dusta padanya. Dari segala kedzaliman, enggak akan ada zalim dalam ucapannya. Bahkan yang Allah katakan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Maha sempurna perkataan Rabbmu itu sidqan, pada puncak kebenarannya. Kalau itu berita bentuknya informasi tentang akhirat dan lain-lainnya. Wa adla, pada puncak keadilan ketika itu hukum yang Allah tetapkan dalam syariatnya. Ghani, ghinahu, maha kayanya Allah, maha berkecukupannya Allah, salam dari segala hajat kebutuhan kepada selain dirinya. Kamu cari manusia sakaya-kayanya orang, udah orang terkaya nomor satu di dunia, pasti masih butuh kepada orang lain. Butuh sopir, butuh pembantu di rumah, butuh ini, butuh sekretaris, butuh bendahara untuk mengaudit, untuk perusahaannya terlalu banyak, ribuan misalnya. Dia butuh kepada orang. Sakaya-kayanya orang. Nah, mungkin dia bisa jalani sendiri. Mustahil. Wahakadha. Ghinahullah. Kekayaan Allah, salam dari segala kebutuhan kepada selain dirinya. Subhanahu wa ta'ala. Bahkan selain Allah yang sangat butuh, sangat perlu kepadanya, subhanahu wa ta'ala. Mulkullah, malik, kekuasaan Allah. Ini juga salam dari segala yang bisa menentang atau merebut kerajaan dan kekuasaannya. Siapa yang kuasa? Nah, ada manusia, antum tahulah. Terus bergulir. Kuasa mungkin, tapi enggak semua dunia dia kuasai. Masih ada penguasa lain yang dia segani. Ada musyarik baginya, ada munazik. Terjadi peperangan, dilawan, ini itu. Aib pada kekuasaannya, enggak sempurna manusia. Atau dia butuh pada manusia, muawin, mudhahir. Dia butuh sehingga bikin kekuatan gabungan dengan negara lain, dengan kerajaan lain, supaya lebih kuat. Dia sendiri enggak bisa. Nah, kata, Tidak demikian dengan mulkullah. Kekuasaan Allah maha sempurna. Salam pada kekuasaannya. Uluhiyah juga demikian. Salam dari segala persekutuan dengannya. Tidak disekutukan dengan apapun. Hilm, afu, al-maghfirah, ampunan dari Allah. Salam dari segala makna yang mencoreng kesempurnaannya. Kalau pada manusia misalnya, mungkin saja orang memaafkan orang yang berbuat jahat pada dirinya, menyakiti dia. Tapi terkadang manusia memaafkan itu karena dia sedang butuh kepada orang ini. Mau gak mau dia harus memaafkan. Karena gak ada lain. Sudah. Mau gak mau dia harus memaafkan. Kalau enggak, maslahat dia hilang saat itu nanti. Dia butuh kepada orang ini yang pernah menyakiti dia. Kalau saja gak ada kebutuhan, mungkin dia gak akan maafkan manusia. Atau karena kerendahan, dipaksa untuk memaafkan. Kalau enggak, akan kami usir kamu, akan kami gini, akan kami gitu kan. Ya terpaksa karena dia enggak punya kekuatan, lemah, ya dia harus memaafkan. Ada pada manusia. Atau sebab-sebab yang lain lah. Tidak demikian dengan ampunan Allah. Salam dari segala makna aib dan kekurangan padanya. Ampunan Allah itu mahdzul karam. Murni itu kemurahan dari Allah. Mahdzul ihsan. Murni itu kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Allah ingin berbuat baik padanya sehingga Allah ampuni. Azabnya, hukumannya, balasan Allah, salam dari segala makna aib, kekurangan padanya, kedzaliman atau tasyafi. Tasyafi itu apa ya, bahasa lepasnya mungkin kayak ngapokken. Misalnya kamu sakit hati betul kepada fulan yang pernah berbuat jelek padamu, zalimi kamu, betul-betul kamu dibuat kecewa dan sakit hati. Saat kamu bisa membalas di waktu yang tepat, timing yang pas, orang terasa puas gitu. Seakan dia mau katakan, atau sebagian orang memang mengatakan, kapok kamu, rasakan kamu. Lega saya. Itu. Dan itu tasyafi buruk. Enggak baik. Merasa lega, merasa ini, ketika orang yang kamu membalas kepadanya dalam kehancuran atau kejelekan, itu aib. Nah, salam, tidak demikian hukuman Allah. Azabnya pun jauh dari makna ini, bukan itu, bukan tasyafi atau zalim, bukan pada tempatnya, melampaui batasnya. Atau karena kerasnya di luar batas. Tapi semua itu murni hikmah. Murni adil. Dari Allah SWT. Dengan keadilannya. Dengan hikmahnya. Kalaupun Allah membalas, menghukum, mengazab hambanya. Salam demikian segala takdir, qadha dan ketetapan Allah dari segala kedzaliman kepada hambanya, dari segala abath. Abath itu sia-sia, enggak ada gunanya. Sesuatu yang enggak ada perlunya, abath. Enggak mungkin Allah takdirkan sesuatu, Allah tetapkan dalam kehendaknya begini terjadi, sementara itu karena sia-sia saja, main-main aja, cuman iseng, cuman ini. Maha suci Allah, salam dari segala makna itu. Terkadang manusia melakukan sesuatu besar ada cuman iseng saja, enggak ada tujuan yang jelas, abath. Itu aib. Pada syariatnya, pada agamanya, salam dari segala perselisihan, dari segala kegoncangan. Enggak akan berbenturan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, antara hadis dengan Quran, hukum yang satu dengan hukum yang lain, saling menyempurnakan, saling menguatkan. Enggak akan ada benturan, enggak akan ada perselisihan. Dan itu hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syariatnya. Salam. Seperti kata Imam Syafi'i, siapapun orangnya kalau dia tulis kitab, jangankan kitab tebel, kamu nulis 1, 2 lembar, 3 lembar surat atau semisalnya, pasti akan seperti Imam Syafi'i katakan, begitu selesai dia periksa lagi, ini semestinya ditaruh di belakang lebih pas yang di depan ini. Yang di belakang kalau seandainya taruh di depan lebih tepat. Yang di tengah ini semestinya begini. Yang ini baru dia 2 lembar, 3 lembar. Apalagi kitab. Pasti seperti itu. Aballah an yakmulal kitab illa kitabuh. Allah tidak mau ada yang sempurna dari segala makna dan sisinya kecuali kitabnya. Orang sehebat apapun pasti seperti itu. Semestinya ini anak coret, enggak perlu ini. Semestinya anak tambah. Makanya sering dalam kitab tob'ah mazida, tob'ah munakoha. Cetakan kali ini banyak tambahan, cetakan kali ini ada revisi, cetakan kali ini, padahal penulisnya doktor, profesor. Manusia. Ada salah cetak, ada ini, ada itu, walhasil. Salam dalam syariat Allah dari segala perselisihan, dari segala tabrakan, gesekan antara satu dengan yang lain. Salam dari segala yang menyalahi maslahat makhluk. Enggak ada syariat Allah kok tidak sesuai dengan maslahat hamba. Salam. Salam dari segala yang menafikan rahmat kepada hamba. Enggak ada. Semua syariat Allah itu didasari oleh rahmat. Rahmat itu semua kepada manusia. Maka ditetapkan syariat itu. Makanya ulama sebutkan dari kebiasaan muhaddithin, para ulama hadith di majelis-majelis mereka, meriwayatkan hadith musalsal, silsilah, sama perawi yang satu akan menukilkan seperti yang disebut oleh syekhnya, syekhnya pun menukilkan seperti apa yang disebutkan oleh syekhnya yang sebelumnya dan seterusnya sampai kepada Rasul SAW, yaitu musalsal bil awwaliyah, hadis yang silsilahnya itu dengan pertama. Artinya hadzal hadis awal ma sami'tuhu min syaikhi fulan bin fulan. Hadis ini yang pertama aku dengar dari syekhku, yang pertama syekhnya sampaikan kepada muridnya. Al hadis ar-rahimun yarhamuhumullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang rahmat dirahmati oleh Allah. Rahmati yang di muka bumi ini, kalian akan dirahmati oleh yang di langit. Perawi ketika membawa hadis ini mengatakan, ini yang pertama aku dengar dari syekhku. Syekhnya ketika menyampaikan ini saat mentahdits kepada mereka mengatakan, hadis ini yang pertama aku dengar dari syekhku dulu. Syekhnya dulu menyampaikan, sama, ini hadis pertama yang aku dengar dari syekhku. Wahakadha. Didasari dan diawali ilmu itu syariat dengan rahmat. Bahkan itu hadis yang pertama mereka dengar. Mereka diperdengarkan oleh a'immah kepada murid-muridnya. Maka syariat Allah salam selalu membawa, mengandung hikmah, rahmat, maslahat, adil kepada hambanya. Atau pemberian Allah salam dari segala kekurangan, seperti mu'awadhah. Manusia memberi, tapi mu'awadhah, ada tukar guling, ada take and give. Kan kamu ngasih kepada penjual, ngasih uang. Ini pak, 100 ribu, 10 ribu, tergantung barang. Cuma-cuma. Ya enggak, ada yang kamu tunggu sini barangnya. Itu namanya mu'awadhah. Ada yang kamu beri, ada yang kamu ambil tapi. Umuman manusia demikian. Dan itu aib secara umum. Artinya orang enggak mau ngasih begitu saja tanpa ada sesuatu yang dia terima. Dia keluarkan 100 juta, 1 miliar. Cuma-cuma gitu aja enggak ada yang dia terima. Siapa yang mau? Tidak demikian dengan Allah. Yu'ti wa yu'ti. Memberi dan memberi. Murni itu pemberian, ihsan. Tidak ada yang Allah butuhkan dari hambanya. Tidak ada yang Allah tunggu. Atau pemberian atas dasar kebutuhan kepada yang diberi. Ini seperti tadi. Kamu memberi karena jasa tukang, pembantu, apalah, pelayan. Kamu butuh kepada tenaga dia, jasanya, kurir, dan yang lain sebagainya. Kamu butuh, maka kamu beri sesuatu padanya. Tidak demikian dengan Allah. Ata'ullah, salam dari segala makna-makna kekurangan itu. Man'uhu, salam. Bahkan ketika Allah menahan tidak memberi kepada hambanya. Salam. Dari segala makna kebakhilan. Bukan karena bakhil. Bukan karena pelit. Bukan karena kikir. Bukan pula karena takut kehabisan. Orang masih ngukur sak derma-dermanya orang. Apalagi kamu sangat butuh. Kamu di luar kota. Mungkin kamu bisa bantu orang sekian-sekian, tapi kamu ngitung, ya Allah, uang ana sisa 100 ini. Ana harus pulang ke rumah, kembali ke kota, bis 75, makan mungkin nanti 25. Takut kehabisan, kamu nanti susah, sehingga gak ngasih, karena dasar itu manusia. Tidak demikian dengan Allah. Salam dari segala makna itu. Bukan karena itu kalau Allah tidak memberi. Bukan karena makna itu. Karena itu jelek. Kekurangan. Aib. maka pemberian Allah murni ihsan. Ketika Allah tidak memberi, murni itu hikmah, adil, bukan karena pelit, bukan karena ketidakmampuan, ketidakcukupan. Uluwullah, istiwa'ullah, salam. Di atas arsnya, istawa alal ars. Dari segala makna yang kurang, bukan karena butuh kepada ars, sehingga Allah beristiwa di atasnya. Ta'ala Allah. Bahkan arsy yang butuh kepada Allah, karena dia makhluk yang Allah ciptakan. Hamalatul arsy, para malaika alaihimussalam, kurubiyun, butuh sangat kepada Allah, sangat perlu kepada Rabb mereka. Allah sendiri ghani dari arsy-Nya, dari para hamalatul arsy, tidak butuh sedikit pun kepada mereka. Tabaraka wa ta'ala. Turunnya Allah ke langit dunia, salam. Dari segala yang bertentangan dengan uluwullah. Dengan segala yang menyalahi uluwullah, tingginya dan mulianya Allah. Dari segala makna yang dibayangkan oleh para mu'attilah, para musyabbihah, yang mengingkari, yang menyamakan atau mentakwil-takwil sifat Allah SWT. Dan mereka bayangkan, para mu'attilah, berarti dibayangkan seakan itu manusia, makhluk turun, berarti ada sesuatu yang di atasnya Allah. Itu para mu'attilah gampang bayangkan begitu. Makanya mereka nafikan turunnya Allah ke langit dunia. Berarti arsy kosong ditinggal Allah. Berarti begini, berarti begitu. Salam. Itu semua kekurangan. Maha suci Allah dari semua itu, salam. Makanya kata Syekhul Islam, kedua-duanya muhkam. Maka tidak dibenturkan satu dengan yang lain. Uluwullah muhkam, nusus begitu banyak, Quran, sunnah, athar, bahwa Allah itu tinggi dan di atas ars. Turunnya Allah itu juga muhkam, turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, hadis ma'ruf. Dan yang ini tidak bertentangan dengan yang itu. Tetap Allah ulu, fil ulu. Tidak menafikan itu. Tidak bisa dikiaskan, diserupakan dengan makhluk. Ia manusia turun dari lantai dua, berarti hampa lantai dua darinya, enggak ada dia di situ. Itu makhluk. Bisa dibayangkan begitu. Salam Allah dari segala makna yang semacam itu. Demikian pula basaruhu, sam'uhu, pendengarannya, penglihatannya, subhanah. Salam dari segala aib dan kekurangan. Karena pada makhluk segalanya ada batas. Dia mendengar tapi ada batasnya. Dia melihat tapi ada batasnya. Tidak demikian dengan Allah. Salam dari segala kekurangan pendengaran dan penglihatannya. Muwalatuhu bi auliyaihi. Wala Allah, pembelaannya, perlindungannya, pertolongannya kepada para walinya. Salam dari segala kehinaan, kerendahan, kelemahan. Karena pada makhluk Bisa saja orang membuat, ngajak perjanjian, ngajak bekerja sama, tapi itu karena dia lemah, dia merasa gak mampu, butuh bantuan, ini lebih kuat, ini lebih pinter, lebih ngerti, lebih ini, maka dia ajak orang untuk kerjasama, bikin MOU seperti ini, manusia. Salam Allah dari semua makna itu. Allah membela mualat, mencintai, melindungi, menjaga para walinya, bukan karena itu. Tapi murni itu karom, kehormatan yang Allah ingin muliakan mereka dengannya, rahmat dan ihsan. Hanya Allah katakan, walam yakun lahu waliyun minadzul wa kabbirhu takbira. Enggak ada walaknya Allah itu karena kerendahan, karena kebutuhan. Demikian makna salam kalau kamu amati, dan masih terlalu banyak sifat-sifat lain, selalu ada padanya makna salam ini. Segala aib, segala kekurangan disucikan Allah dari makna itu pada setiap sifat dan namanya. Terakhir kata Ibnu Qayyim, makna yang seagung ini, sesempurna ini, salam, kamu amati berapa banyak orang yang menghafalnya. Yang ngapal banyak, yang tahu banyak, salam, salam, salam, itu nama Allah. Sementara dia dalam keadaan tidak tahu menahu kandungan rahasia makna yang ada di balik nama salam ini. Apalagi dalam sifat-sifat Allah yang mas tadi, semuanya masuk makna salam padanya. Wallahul musta'an. Beda orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Orang ngucap, hafal, assalam, mukmin, muhaimin, al-kudus, assalam. Ya tahu, sekedar tahu saja dan sekedar ngucap saja. Dengan orang yang ketika mengucap salam, faham dia segala makna yang terkandung dalam lafaz salam ini. Sebagainya dari yang telah kita sampaikan tadi dari awal. Apa sama? Besarnya makna salam ini, ketika kamu ucapkan assalam, kembali kepada pembahasan Imam Ibnu Hibban, ketika kamu memberi salam, kamu ingat makna ini semua. Assalamualaikum. Kesempurnaan dan keagungan yang begitu besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Muhim, itu faedah Ibnul Qayyim sebutkan dalam kitab beliau Bada'i' Al-Fawaid rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Lanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.